Dek, lihat anak kambing saya. Itu yang merah. Oh, kalau jantung hati saya. Oh, itu yang lagi merah ya. Betul. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di tanah merah. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya yang pakai baju merah. Di mana?